sampai nanti ku relakan jiwaku. Merindu terlalu kau tinggalkan aku rasa. Merindu begitu perihnya merentang malam merdu. Aku musafir cinta yang menanti bersama. Ku merasakan sepi di keramaian dunia ini. Walaupun waktu menjauh, ku perlu cintaku yang utuh. Walau ku tak sampai padamu, menyiksa hati ini. Ku patuhi semua suratan ini. Walaupun aku jauh dari sempurna, aku tetap menanti sepasang matamu yang tercinta. Ayat-ayat cintaku setia menunggu. Bisakah seperti dulu bersujud bersama? Ampuni aku, oh Tuhan, bila hati kecil ini tak mau pergi dari kenangan dengannya. Setia menunggu, bisakah